Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Jadi kita masih pada mawaqifil ulama fi an ana salah satu mawaqif. الموقف الأول محمول على الاتصال، يأتو إذا كان الراوي قد سمع ممن روى عنه وليس موصوف بالتلميذ. هذا دوا ثبت سماعه عن شيخي، yang kedua ليس موصوفا بالتلميذ محمول على الاتصال. kemudian الثاني yang محمول على الانقطاع كم صور أربع نعم أربع صور. الصورة الأولى الراوي لم يدرك أو لم يعاصر من روى عنه جلاس. yang kedua صورة الثانية الراوي عاصر من روى عنه لكن ماذا ثبت عدم سماعه إما بنص الراوي نفسه أو بنص ماذا أحد الأئمة ولم يوجد له مخالف وليس له مخالف. طيب كموديان الصورة الثالثة حصل المعاصرة بين الراوي والذي روى عنه، الراوي يعاصر من روى عنه لكن ماذا قامت قرينة تدل على عدم السماع أو وجدت ماذا شبهة على عدم السماع. تمام. kalau yang kedua itu memang ada musama'ihi thabit mu'asir tapi jelas pasti tidak mendengar dengan dua metode yang disebutkan. Adapun ini tidak dipastikan tapi ada qarinah menunjukkan dia tidak mendengar atau ada syubhat yang membuat keraguan. Nah, kemudian as-surah tsalitsah madah ar-rabi'ah. Nah, ar-rawi ماذا موصوف بالتدليس. نعم. ini nanti akan ada pelajaran khusus tentang an'anatul mudallis. نعم. yakni di antara surahnya dia memang murid sebenarnya. هذا الراوي تلميذ. قد سمع من شيخه. نعم. ثبت سماعه من شيخه. dia sudah memang ثابت bahwa dia mendengar dari syekhnya. dia memang murid mengambil hadis-hadis dari syekhnya. Namun ada hadis yang dia tidak dengar dari syekhnya langsung melalui perantara, itulah yang dia an ana dengan dia mengatakan an dengan an ana ini yuhim annahu sami'ahu, itu menimbulkan persangkaan dia mendengar dari syekhnya karena memang selama ini dia meriwayatkan hadis dengan haddatsan akhbarana dan itu memang syekhnya, tapi kali ini dia an ana karena dia tidak mendengar langsung ada perantara. Ini mausufun, apabila dia mausufun bitadlis maka munqati'. Ini secara jumlah garis besar dan sudah disebut juga di sini bahwa ada juga yang mahmul 'alal ittisal apabila ahli tabaqatil ula wa tsani. Jadi ada tabaqat mudallisin nanti akan kita pelajari. Nah, secara garis besar begitu. Dia jika dia mausuf bitadlis la نعم أن أنا ترو محمول على الانقطاع كتوالي yang محمول على الاتصال كأهل الطبقة الأولى والثانية. kemudian ماذا الثالث. نعم ini yang terakhir ya. فضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى الثالث رواية الراوي عمن عاصره لكن لم يعلم سماعه ممن عن عنه وليس بمدلس في حديثه. Nih, perhatikan ini beda ini. Yang ketiga ya. Al-Muqif Salih. Yaitu riwayat seorang rawi dari ya orang yang dia dapati masanya. Nah, mu'asir lahu. Asarahu. Jadi fi asrin wahid, satu masa dia mendapati zamannya hidup di satu masa. Naam. Tetapi lam yu'lam sama'uhu mimman an'anahu, tidak diketahui, tidak dipastikan dia mendengar hadis dari syekh yang dia meriwayatkan darinya dengan an'anah. Walaysa bimudallis fi hadis, dan dia tidak disifati sebagai mudallis. Beda kan? Coba kita lihat ya. Apabila riwayatul rawi amman asarahu amman lam yu'asirhu, ini yang sudah lewat, amman lam yu'asirhu jelas, ya kan? Atau asarahu lakin sabata adamu sama'ihi, atau ada qurina, ada syubhat bahwa dia tidak mendengar, itu kan jelas. Tamam? Asarahu wa sami'a minhu tapi mudallis, itu juga jelas, munqati'. Iya. Ini asarahu tetapi tidak diketahui sama'nya, dan dia bukan mudallis. Bisa difahami surah ini? Murid dan syekh satu masa, hidup di satu masa. Berarti kan ada kemungkinan bertemu kan? Ada kemungkinan tidak. Ada kemungkinan mendengar, ada kemungkinan tidak. Sementara tidak diketahui. Tidak ada kepastian bahwa dia mendengar. Ya. Padahal berkemungkinan dia mendengar dari syekh itu, berkemungkinan juga tidak, karena memang satu zaman. Namun tidak diketahui, tidak dipastikan. Sementara dia bukan mudallis, bukan mudallis yang mengelabui sesuatu yang dia tidak dengar dari syekh itu dengan an'anah. Nah, bagaimana ini? Sama, qira. Hadhihi suratu yaqulu fiha al-hafidz adh-dhahabi, wa minan nasi man qala la yathbutu hatta yasihha liqa'u rawi bi syekhihi yawman ma. Di sini Syekh Hafizahullah menukil dari Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Muqidah. Ya, Az-Zahabi menukil bahwa ada khilaf. Nah, golongan yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan la yathbutu, la yathbutu. Nah, hadisnya tidak sabit. Yani tidak dianggap ittisal. Naam. Tidak dianggap ittisal. Ya, tidak dianggap sabit sama'nya dari syekhnya. Ya. Hatta yashihha liqa'u rawi bi syekhihi yawman ma, sampai ya sah bahwa dia pernah berjumpa dengan syekhnya di suatu hari. Jadi harus ada kepastian yang meyakinkan bahwa sahih, benar, dia pernah berjumpa dengan syekh itu di suatu hari dalam hidupnya. Jika benar, sahih, bahwa dia pernah berjumpa, ada liqa dengan syekhnya di suatu hari, maka berarti dianggap sabit. Muttasib. Tayyib. Wa minhum man iktafa bi mujarradi imkani luki wa huwa madhhabu muslimin. Golongan yang kedua, pendapat yang kedua, ahli hadis yang iktafa, mencukupkan, bi mujarradi imkani luki, mencukupkan dengan semata adanya kemungkinan berjumpa. Ya, asalkan ada kemungkinan berjumpa, maka dianggap thabit, muttasil. Wahuwa madhab muslim. Yang pertama madhabnya Al-Bukhari, nanti akan datang. Nah, berikutnya. Fatahassala lana fi hadhihi al-mas'alati madhhabani. Al-awwalu ishtiratul liqa'i walau maratan, wahuwa madhhabu jama'atin min al-a'immati ka Ahmad bin Hanbalin wa Yahya bin ibn Sa'id wa Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa Abi Zur'ata wa ghairihim wa waqtiyarul Hafiz ibn Hajar. Fatahassal ala nafiyat al-masalah madhabah. Tersimpulkan bagi kita dalam masalah ini dua madhab. Kesimpulannya dua madhab. Nah, tamam, dari keterangan Adz-Dzahabi dalam Mughira tadi, simpulkan dua madhab. Dan rangkuman dari kitab-kitab hadis, ya, kesimpulannya dua madhab. Nah, ini rangkumannya. Yang pertama, ishtiratul liqa'i walau marratan. Dipersyaratkan pernah berjumpa, yakni dipersyaratkan, ya, keduanya pernah berjumpa walaupun hanya satu kali. Itu harus diketahui, dipastikan secara yakin bahwa pernah berjumpa walaupun hanya sekali dalam hidupnya. Dan ini mazhab Imam Ahmad, Syekh Ibnu Sa'id, ya, Ali bin Madini, Al-Bukhari, Abu Zur'ah, dan yang lainnya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Hajar. Baik. Wa min ha'ulai man zada thubut as-sama'i fi hadithin mitlu al-imam Ahmad wa Abi Hatim wa Abi Zur'ah wa ghairihim. Di antara mereka, kelompok pertama ini, ada yang lebih memperketat lagi mazhabnya. Zada thubut as-sama'i fi hadithin. Menambahkan syarat harus benar, ya, adanya sama', bahwa dia mendengar hadis dari syekhnya dalam satu hadis. Harus dipastikan, ya, bahwa telah tetap pendengarannya dari syekhnya mendengar dalam satu hadis. Jadi artinya apa? Artinya dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan dari syekh itu, ya, ada satu hadis dari sekian hadis yang diriwayatkan itu, ada satu hadis yang dia perjelas dengan apa? Haddatsana, akhbarana. Yang lainnya anak-anak semua lah, Pak. Tetapi ditemukan salah satu hadisnya dia mengatakan haddatsana, akhbarana. Berarti kan sabit sama'nya. Wajah. Hah? Itu maksudnya. Di antara mereka dia menambahkan syarat ini, yaitu subut as-sama' fi hadis. Tetapnya sama' dalam satu hadis. Bagaimana itu maksudnya? Berarti ada satu hadis dari sekian hadis yang diriwayatkan dari syekh itu dengan an'anah, ya, ada satu di antaranya yang dia katakan akhbaroni atau haddatsani, dia pastikan, ya, dia mendengar darinya. Yang lainnya an'anah semua, la ba's, khalas, mahmul 'ala as-sama'. Ketat kan ini? Paling ketat ini. Ini yang menambah syarat ini Ahmad, Abu Hatim, Abu Zur'ah, yang lainnya. Adapun selainnya, ya, di atas hanya mencukupkan dengan thubut al-liqa. Yang penting ada liqa, ada perjumpaan antara keduanya. Nah, tidak dipersyaratkan ada salah satu dari hadis yang diriwayatkannya yang dia memperjelas sama'nya dengan akhbaroni atau haddatsani, akhbarona, haddatsana, dan semisalnya. Nah, an'ana semua lah, Pak. Yang penting sabit liqa'nya. Wadih. Al-Thani al-iktifa'u bil-mu'asarati ma'al-bara'ati minat tadlisi wa dhalika madhinnatun lil-liqa'il murithi wa dhalika madhinnatun lil-liqa'il murithi sama'i sama'a للمورث السماعة وهو مذهب الإمام مسلم وجمع من أهل العلم. Ha. Yang kedua, mencukupkan dengan mu'asarah. Mencukupkan dengan mu'asarah bahwa rawi wa man ra'a anhu fi 'asrin wahid ma'al bara'ati min at-tadlis, ini tentunya jelas disertai ya keselamatan dari sifat tadlis. Karena kalau dia masuk di tadlis kembali ke as-surah, surah yang keberapa dari mauthusan as-tsani, as-surah ar-radi'ah, ya nanti kembali ke bentuk yang keempat dari al-mauthusan yang mahmudalan kita, kalau masuk di tadlis. Jadi dia mempersyaratkan tentunya ini al-bara'ah min at-tadlis, nah supaya selamat dari tadlisnya. Nah, jadi dia bukan mudallis dan dia mu'asir. Ya, perhatikan. Kuat ini mazhab, perhatikan. Dia satu masa. Semasa. Kemudian dia selamat dari sifat tadlis, pengelabuan tidak. Bukan mudallis dia. Ya. Dan dia meriwayatkan dari syekh itu dengan an ana. Sementara dia memang satu masa. Dan dia bukan mudallis. Ya, dan juga tidak dipastikan dia tidak mendengar. Tidak dipastikan bahwa dia tidak mendengar, tidak. Tidak juga ada syubhat bahwa dia ya yang meragukan, tidak juga ada qarin yang menunjukkan bahwa dia tidak mendengar. Jadi kemungkinan mendengar itu ada. Tidak dipastikan bahwa dia tidak mendengar. Tidak ada syubhat yang meragukan, tidak ada qarin yang meragukan. Ya. Sementara dia satu masa dan dia thiqah, dia bukan mudallis. Dia meriwayatkan dengan an-anah. Wadhalika madinnatun lidhiqa'il murifis sama'. Maka itu adalah madinnah. Itu adalah kondisi yang diduga kuat. Ya. Diprediksi kuat terjadinya liqa', perjumpaan antara keduanya yang menghasilkan as-sama'. Karena satu masa dan dia bukan mudallis, tidak ada juga kepastian dia tidak mendengar, tidak ada juga syubhat yang meragukan, tidak ada juga qarina yang menunjukkan tidak mendengar. Jadi berarti kan diduga kuat, diprediksi kuat dia mendengar darinya, dan dia sekarang sudah meriwayatkan hadis-hadis dari syekh itu dengan an-anah. Maka kita bawa kepada apa? Ittisal. Ini mazhab Imam Muslim wa jam'in min ahli al-ilm. Jadi antum lihat ini yang terkenal dalam ilmu mustalah, ya. Dalam ilmu mustalah ada pembahasan yang terkenal, khilaf bainal Bukhari wa Muslim. Nah, ini dia. Khilaf antara Al-Bukhari dan Muslim, antara syekh dan muridnya. Ini kan Bukhari itu gurunya Syekh Muslim. Gurunya Muslim sampai ya. Daruqutni mengatakan laula Al-Bukhari lama jaa Muslim, ya. Kata Daruqutni, laula Al-Bukhari lama jaa Muslim. Seandainya bukan Al-Imam Al-Bukhari, maka Muslim tidak dikenal. Seandainya bukan dengan sebab Al-Bukhari dia menjadi murid Al-Bukhari, Muslim tidak akan terkenal. Nah. Baik. Dan kita kan sudah lewati juga ya urutan derajat hadis yang sahih, ya. Ya. Bahwa Sahih Al-Bukhari lebih derajatnya lebih tinggi dari Sahih Muslim, yang tertinggi muttafaq alaih, kemudian Al-Bukhari, kemudian Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa? Karena memang syaratnya Al-Bukhari itu lebih ketat, diantaranya ini yang kita bahas sekarang. Lihat di sini, Al-Bukhari syaratnya lebih tinggi dari Muslim. Dalam masalah ini, riwayat an-ana ini, Al-Bukhari mempersyaratkan thubut al-liqa walau marratan, harus ya harus ada kepastian dia pernah berjumpa walaupun sekali. Sedangkan Muslim tidak mempersyaratkan hal itu. Meskipun tidak dipastikan berjumpa, itu Muslim tidak dipastikan, meskipun tidak dipastikan berjumpa, yang penting ya dia bukan mudallis. Karena dia sudah satu zaman. Berarti kan kemungkinan besar berjumpa. Tanpa memang syaratnya Bukhari lebih kuat. Namun ini juga kuat ini mazhab. Karena dia bukan mudallis dan dia thiqah, terpercaya. dan dia sekarang meriwayatkan dari syekh itu, sementara memang satu zaman dan tidak ada syubhat yang meragukan bahwa dia mendengar dari, tidak ada juga qarin yang menunjukkan tidak mendengar, apalagi dipastikan tidak. Kemungkinan besar, kemungkinan besar berarti berjumpa dan mendengar. Wadih ada. Nah, coba kita lanjut. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, man hakama bil inqita'i mutlaqan faqad syaddada wa yalihi man syarata tula shuhbati wa man iktafa bil mu'asarati sahala. Wal wasatu alladhi laisa ba'dahu illa ta'annutu madhhabul Bukhari wa man wafaqa. Ini dinukil 6. Naqalahu anhu al-Hafidz Asyuyuti fi at-Tadrib. Baik, ini dinukil oleh Asyuyuti dalam kitab At-Tadrib, Tadrib Ar-Rawi. Dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa kata Ibnu Hajar? Man hakama bil inqita'i mutlaqan faqad syaddada. Barang siapa memvonis, memonis, ya, sanad itu putus, an-ana itu, ya, putus secara mutlak, faqad syaddada, maka dia telah tasyaddud. Hah? Maksudnya apa? Tasyaddud. Berlebihan, keras berlebihan ini. Nah, berlebihan ya, tasyaddud. Wa yalihi man syarata tulas suhbah. Kemudian urutan berikutnya yang juga berlebihan, ya, terlalu keras, yaitu man syarata tulas suhbah, yang mempersyaratkan, ya, bahwa lama dia bersahabat dengan syekhnya. Wah, ini juga syadud juga. Mas harus dipastikan bahwa dia memang telah mulazamah dalam waktu yang lama dengan syekh itu. Nah, kemudian kata Ibn Hajar, wa man iktafa bil mu'asarati sahala. Barang siapa mencukupkan dengan syarat al-mu'asarah, syaratnya hanya satu, diketahui bahwa dia satu zaman. Berarti dilihat, diketahui bahwa oh, memang satu asr fi asrin wahid, hayatuhuma fi asrin wahid, dan sezaman, ya sudah. Berarti anaknya diterima. Begitu saja syaratnya. Tidak mempersyaratkan bahwa rawi itu harus baro'ah. Tidak mempersyaratkan apa tadi? Baro'ah minat tadlis. Dia tidak mempersyaratkan harus bebas, selamat dari sifat tadlis. Ah, berarti ini sahala. Ini bermudah-mudahan. Time to? Ini bermudah-mudahan ini. Nanti riwayat mudallis juga diterima sama dia. Dianggap muttasil juga padahal mudallis. Nah, ini bermudah-mudahan akan terjerumus ke pensahihan hadis yang munqati dari riwayat mudallis. Jadi ini ya mempermudah masalah, bermudah-mudahan dia. Yang adil pertengahan, wal wasatu alladhi laisa ba'dahu illa ta'annutu. Yang adil pertengahan, ya, yang tidak ada setelahnya kecuali ta'annut. Yani ta'annut artinya jika menolak mazhab ini berarti dia sudah ta'annud dalam masalah ini. Nah. Yani ngeyel gitu. Nah. Yaitu madhhab al-Bukhari wa man wafaqa. Jadi Ibn Hajar memang mendukung al-Bukhari. Apa? Madhab al-Bukhari? Hah? Istirahatul li al-liqa walau marratan. Nah. Karena jika sudah dipastikan terjadi liqa perjumpaan walaupun sekali, maka ya sudah. Yang namanya liqa itu menghasilkan sama tentunya. Nah, ini jadi didukung oleh Ibnu Hajar. طيب وقال في النزهة وقال في النزهة وعن أنة المعاصر محمولة على السماء بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة فشرط حملها على السماء ثبوت المعاصرة إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماء. تقطع dulu belum selesai ya keterangan Ibn Hajar dinukil dari النزهة نزهة النظر شرح نقطة الفكر وعن عنة المعاصر محمولة على السماع عن عنة راوي yang muasir dengan syekhnya dibawa kepada السماع tersebut السماع bahwa dia mendengar bikhilafi ghairil muasir berbeda dengan riwayat yang ya tidak sezaman dengan syekhnya. Baik. Karena kemungkinan berjumpa memang tidak ada. Karena memang tidak satu zaman. Yang sana sudah meninggal saat dia hidup. Nah. فَإِنَّهَا تَكُونُ مُرْسَلَةً أَوْ مُنْقَطِعَةً بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَاصِرِ berbeda dengan riwayat yang tidak sezaman. Maka an'anahnya mahmula na'am takunu mada mursalatan aw munqati'atan. Ini jelas yang kita riwayati pada al-mawqiful awal. Lam yudrik syekhahu au lam yu'asirhu. Baik. Fa syartu hamliha. Kemudian kembali. Ya. Kembali Ibnu Hajar menjelaskan yang pertama. Ucapan yang pertama. Perhatikan kalimat awalnya beliau. Wa an'anatul mu'asiri mahmulatun ala sama'. Ini nih. Ini kan masih mutlak nih. An'anah rawi yang sezaman dengan syekhnya dibawa kepada sama. Masih mutlak ini kan? Belum menyebutkan syarat. Beliau langsung membedakan dulu dengan ya, riwayat ghairil mu'asir. Karena itu mursalah atau munqati' secara mutlak. Baru kemudian Ibnu Hajar kembali menjelaskan persyaratan an'anatul mu'asir mahmul 'ala sama' di sini. Fa syartu hamliha. Fahimtum? Nih. Fahimtum? Faham ya? Ana ulangi. Kalimat awal Ibnu Hajar wa an'anatul mu'asiri mahmulatun 'ala sama' an'anah. Ya. Rawi yang sezaman dengan syekhnya dibawa kepada sama'. Ya, ini belum menyebutkan syarat bahwa harus bebas dari tadlis belum ini. Karena langsung disambung bi khilafi ghairi mu'asir. Fa innaha takunu mursalatan aw munqati'ah. Nah, sedang menjelaskan bahwa riwayat an'ana ghairul mu'asir itu mesti dibawa kepada mursal atau munqati'ah, baru kemudian kembali menyebutkan syarat. Ya, kembali menyebutkan syarat ini. Fa syartu hamliha 'ala sama'i. Jadi dhamir ha ini kembali ke mana, ikhwan? Fasyartu hamliha. Dhamir ha kembali ke? An'anat al-mu'asir. An'anat al-mu'asir. Ini. Ditandai biar jelas. Jadi, fasyartu hamliha, yakni, hamli an'anat al-mu'asir. Fasyartu hamliha, yakni, hamli an'anat al-mu'asir. Kembali ke sini. Atau hamliha bisa juga hamliha di sini al-an'ana begitu aja. Fasyartu hamliha yani hamli al-an'ana ala sama'. Nah, diganti aja ya, karena di sini diulang lagi yaitu thubutul mu'asarah. Jadi jika mau lebih simpel, fasyartu hamliha yani hamli mada al-an'ana gitu. Fasyartu hamliha yakni hamli al-an'anah. Dhamir ha ini pengganti dari kata al-an'anah. Lebih simpel. Nah. Fasyartu hamliha ala sama'i yakni syarat ya membawa an'anah rawi kepada sama' bahwa dia mendengar dari syekhnya yaitu thubutul mu'asarati illa min mudallis. Nah, di sini lengkap sudah. Yaitu telah tetapnya mu'asarah antara keduanya hidup satu zaman kecuali dari rawi yang mudallis. Fa innaha yakni fa inna an'anat al-mudallis, ya, maka sesungguhnya an'ana mudallis laisat mahmulatan ala sama, tidak dibawa kepada sama. Karena tadrisnya itu yang. Nah, waqila. Okay, ini apa tadi? Madhabnya siapa ini yang dijelaskan? Fasyartu hamliha ala sama'i thubutul mu'asarati illa min mudallis. Jadi syaratnya adalah thubutul mu'asara wal bara'a min at-tadris. Itu kan itu dalam madhinna lil liqa al-murid lis sama'. Ini madhabnya siapa tadi? Al-Imam Muslim. Waqila yashtaratu fi hamli an anatil mu'asiri ala sama'i thubut liqa'ihima ay asy-syekh wa rawi anhu walau marratan wahidatan yahsul al-amnu fi baqil an'anati an kaunihi minal mursalil khafiyyi wa huwa al-mukhtar taba'an li Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa ghairihima minan nuqqadi. Dan qil, ada pendapat dipersyaratkan, ya, yushtaratu fi hamli an'anatil mu'asiri ala sama'i, dipersyaratkan untuk membawa an'anal mu'asir kepada sama' thubutu liqa'ihima, tetapnya perjumpaan di antara keduanya. Ai huma yang dimaksud adalah ai asy-syekhi, perjumpaan antara syekh liqa' asy-syekh war rawi anhu dan rawi darinya, ya, telah berjumpa. Walau marratan wahidatan, walaupun hanya satu kali. Tujuannya mempersyaratkan harus thubut al-liqa, tidak mencukupkan dengan thubutul mu'asara ma'a amnit tadlis, ma'a al-barat amnit tadlis, tidak cukup dengan itu, tapi harus dipastikan adanya liqa, liyahsul al-amnu, agar, ya, dihasilkan, ya, dengan itu keamanan, ya, fi baqil an'anati, pada sisa an'anahnya, an kaunihi minal mursalil khafi, ya, dari keadaan bahwa itu termasuk mursal khafi. Mursal khafi artinya mursal yang tersembunyi, yang sudah pernah kita lewati, disinggung oleh Ibnu Hajar, yaitu mu'asir dia satu zaman, ya, tapi ternyata tidak mendengar. Mursal khafi tersembunyi. Nah, wa huwa al-mukhtar, dan inilah yang terpilih, pendapat ini taba'an li Ali bin al-Madini wal Bukhari, dalam rangka mengikuti pendapat Ali bin al-Madini wal Bukhari dan yang lainnya minan nuqqad, dari para kritikus hadis. Nah, intinya dua mazhab yang telah disebutkan khulasahnya di atas. Nah, kemudian al khulasah dalam dari segi tarjih menurut Syekh qira wal khulasatu anna ra'yat tsani ra'yal Imam Muslim wa man ma'ahu shawabun wal awwalu ra'yal Imam Ali ibn al-Madini wa man ma'ahu ashabu wal awwalu Wal awwalu ra'yul imami Ali ibn al-Madini wa man ma'ahu ashabu. Ay ra'yul tsani qawiyun wal awwalu aqwa. Berarti dua-duanya benar dong kalau begitu. Nah, Syekh Bukhari mengatakan anna ra'yul tsani, ya, pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Imam Muslim dan yang bersamanya. Ya. Benar. Berarti tidak salah. Ya, oleh karena itu riwayat Muslim yang berjalan di atas syarat ini tetap dianggap sahih. Wal awwal, dan yang pertama yaitu pendapat Ali bin Madinah ma'ah, yaitu Al-Bukhari, ya, dan yang lainnya aswad, Lebih benar lagi. Jadi tidak ada yang salah, tapi ada yang lebih benar. Gitu. Pendapat Imam Muslim tidak salah, benar. Jadi cukup dipersyaratkan mu'asarah ma'amadha baro'an minatad tadlis, maka itu sudah madhimnah al-liqa, al-murid lis-sama. Tapi lebih benar lagi kalau dipersyaratkan al-liqa. Lebih aman. Nah, atau ungkapan lain, bi'ibaratin ukhra, ar-ra'ya thaniya qawiyun. Ya, pendapat yang pertama kuat, wal awwalu aqwa, ar-ra'ya thaniya qawiyun, pendapat yang kedua yaitu pendapat Muslim kuat, wal awwal aqwa. Jadi dua ungkapan. Jadi pendapat Imam Muslim benar, pendapat Al-Bukhari dan Bukhari ya lebih benar lagi, atau pendapat Muslim kuat, pendapat Al-Bukhari dan Bukhari lebih kuat lagi. Nah, ya, makanya dikatakan bahwa syartul Bukhari aqwa min syarti Muslim, sehingga tingkat kesahihannya lebih tinggi. Nah, tetapi sahih Muslim ya diterima sahih, karena jadi persyaratan tadi itu ya seperti kita dengar benar dan kuat, tidak disalahkan dan tidak dianggap lemah. Tapi ya persyaratan Al-Bukhari lebih kuat. Nah, dan lebih benar lagi, sehingga lebih tinggi derajat hadis. Jelas ya? Walihada? Naam. Tambihan bil kuat insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi di ini ya, dihafalkan ini salah satu mawakifnya. Ini sudah rangkuman yang masyaallah. Artinya ini faedah luar biasa dari Syekh ya, dengan dihafal dan terus mengingat rangkuman ini, kita sudah punya rangkuman tentang an'anah. Apapun kita masuk pelajaran, kembali ke rangkuman ini. Nah, secara khusus tentang riwayat al-mudallis nanti akan datang khusus. Rangkuman salah satu mawakif ini ya. Mulai dari mawakiful awal, kemudian al-mawakiful tsani, ada arba' suwar, kemudian al-mawakiful tsalits, khilaf baina al-Bukhari wa Muslim. Naam. Jadi al-Imam Muslim apa? Yaktafi bimada? Hah? Bi thubutil mu'asara ma'amada? Al-Bara'a min at-tadlis. Kenapa dia mencukupkan dengan itu? Karena menurut dia itu sudah madhinnatun li husul al-liqa, al-liqa alladhi yurithu as-sam'. Sementara Al-Bukhari memperketat. Ali bin Madini dan yang lainnya. Nah, yakni syaratnya apa? La, Al-Bukhari la yaktafi bil mu'asara ma'al bara'a at-tadlis. Lakin labut min thubut ya'ish thubut al-liqa' walau mada marratan wa wahida. Jadi harus dipastikan pernah berjumpa meskipun sekali, tidak cukup hanya dengan al-mu'asara dan al-bara'a min at-tadlis. Nah, jadi memang ini lebih ketat, lebih kuat. Tapi mazhab Muslim juga benar, artinya dua-duanya sahih, tapi tingkat kesahihan Al-Bukhari lebih tinggi. Jadi Al-Bukhari jika mendapati tidak memenuhi syarat ini, dia mendapati hadis dengan an'ana rawinya yu'asiru syekhah, kemudian dia bukan mudallis, tapi tidak ada thubutul liqa, berarti Al-Bukhari tidak akan masukkan dalam sahihnya kan? Nah, jadi kalau masuk ke sahihnya Bukhari itu berarti sudah apa? Tsabit al-liqa. Makanya lebih tinggi derajatnya. Sementara Muslim meskipun tidak sabit al-liqa di sisinya, tapi ini mu'asir dan bukan mudallis, maka disohihkan, dia masuk di sohihnya. Jadi itulah sebabnya hadis-hadis dalam Al-Bukhari lebih tinggi tingkat kesohihannya daripada dalam sahih Muslim. Paham ya? Terkait dengan syarat ini. Barakallahu. Nah, nakhtafi. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.